Karena seorang guru memberikan ilmu yang bermanfaat terhadap muridnya dan mengajarkannya dengan ikhlas, dengan tulus. Sungguh orang bakatnya, ternyata ketika muridnya lagi panen buah-buahan, sayang pergerakan matinya kepada cinta pada gurunya. Karena dia keperluan lagi panen cabai berarti naik dia. Berapa cabai hilang? Wah, di 100 ribu, 170, 170. Nah, akhirnya itu rupanya karena sayang gurunya lagi panen cabai dibawa satu cabai 2 kilo kepada gurunya. Dengan ikhlas dikasih kepada gurunya. Ustaz, ini alhamdulillah panen cabai ini. Saya enggak kasih banyak-banyak, Ustaz, cuma 10 kilo aja ya, Ustaz. Mohon doanya biar cepat panen, Ustaz bisa beli mobil banyak nih. Bisa panen. Nah, karena ikhlas tanpa pamrih itu murid, ternyata Allah menggerakkan hati Ustaz. Allah menjanjikan akan mengganjarkan pahala, akan mengajarkan kebaikan kita. Jadi ternyata terus sampai 700 lipat. Akhirnya Allah menjanjarkannya pulang lintah dan lintah tersebut. Akhirnya hati Ustaz digerakkan. Alhamdulillah saya punya murid baik ini. Maka karena baik, dia membawa cabai yang lagi susah dicarinya, gitu kan? Ada yang beli cabai untuk orang. Akhirnya itu diulangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz itu nyari dengan apa yang bisa saya kasih kepada murid saya. Dicari-cari ke belakang, rupanya dia punya seekor kambing. Dikasih ke muridnya seekor kambing. Sekarang pertanyaannya, Pak, cabai tadi 2 kilo berbagai kira-kira 20 ribu ya? Ada 20 ribu, ada 20 ribu. Kambing, satu ekor kambing, kemarin koper berapa itu? Ada 1,5 juta, ada 2 juta ya? Nah, coba hitung berapa kali lipat itu Allah ganjarkan. Ini kalau kita ikhlas. Tapi kalau kita tidak ikhlas sebaliknya. Karena dia membawa cabai dapat kambing, dia pulang itu. Pas pulang ada tetangganya yang senantiasa melihat ini. Ditanya, bawa apaan itu? Saya bawa kambing nih, saya bawa cabai jadi kambing. Orang yang iri hati seneng. Kalau orang lain seneng ya harus bisa lebih seneng lagi gitu kan. Kadang-kadang kalau orang yang iri hati tetangganya punya kurungan, dia sakit gak gitu. Ya kan? Apalagi kalau punya mobil, setruk. Ada yang begitu, naudzubillah ini. Nah, rupanya ditanya, kambing dari mana? Dari Ustaz katanya. Wow, dia berpikir. Tapi dua minggu jadi rekor lagi. Kalau begitu, besok saya bawa dah. Jangan capek, saya bawa. Saya bawa apa? Seekor sapi. Wah, kita sapi berapa itu? Wah, lumayan kayak 7 orang. Dengan rumahnya 7 jutaan. Kalau kita di luar, kita nanti. Ntar kalau sudah saya kasih seekor sapi, pasti besar lagi ini kan. Rupanya karena dia ada pamrih ketika ada jalan, wah pasti lebih besar dengan ganjarannya kan. Nah, rupanya saudara yang dimuliakan oleh Allah karena dia tidak ikhlas karena pamrih, dia kasih susah seekor sapi. Kemudian yang ternyata yang dikasih apa menyusah. Bukannya lebih dari harga sapi, entah itu mau orang, apa gitu ya. Ternyata yang dikasih apa, kami ini. Pas pulang ya, tekor ini. Orang saya udah sedekah 8 juta. Tapi ingat, kalau bersedekahnya tidak ikhlas. Tapi berbeda tadi orang yang sedekah dengan cabai dapat seekor kambing. Kenapa? Karena ikhlas. Karena ikhlas itu yang membela Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita melakukan dengan ikhlas, insya Allah, dilakukan bersedekah. Tidak berkurang, harta kita bertambah. Bahkan pernah saudara, ada hitungan matematika sedekah. Kalau bapak-bapak punya uang 1 juta rupiah, tiba-tiba bersedekah 100 ribu rupiah, itu sisanya berapa? Berarti kira-kira 900 ribu rupiah ya. Tapi dalam hitungan matematika sedekah, ingat Allah mengajarkan 10 sampai 700 yang lipat. Maka hasilnya kalau kita pakai hitungan yang sederhana, itu jumlahnya 1 juta. Kemudian kita bersedekah 100 ribu rupiah, hasilnya sudah lagi 900 ribu rupiah kepada Allah. Tapi hasilnya 1 juta 900 ribu rupiah. Dari mana ini hitungannya? 900 adalah di dunia. 100.000 kita tadi diapain, Pak? Kita sedekahkan, kita infakkan. Ternyata 100.000 kita infakkan, ingat Allah akan ganjarkan minimal 10 kali lipat. 10 kali 100.000 berapa, Pak? 1 juta dunia. Akhirnya jumlahnya dapat 1 juta sampai 900.000 berapa, Pak? 1.900.000 rupiah. Kalau kita di dunia saja ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia, harus nabung dulu, saudara. Harus investasi. Pengen punya apa? Rumah. Pengen punya mobil. Pengen punya motor. Pengen punya rumah yang lain atau mungkin investasi yang lain. Kita harus nabung terlebih dahulu. Kecil, lama-lamaan. Kalau kita cukup, kita terpaksa dengan begitu, ya. Kalau ibu-ibu apalagi nabungnya pakai apa? Pakai emas, pakai gelang. Pakai kalung, pakai kadang-kadang kalau ada kecenderungan di antara ada di buku pengajian, bukan di Depok tuh ya, di Bekasi tuh ada orang nanya jam, bu jam berapa sekarang? Tahun itu biasanya di sebelah kiri ya, di sebelah kanan, di kiri ini tuh karena kesininya sebelah semuanya tuh dikrecek-krecek-krecek gitu kan. Nah ini kan di kesambungan, di sini ada nggak gitu ya. Nah, jangan sayang-sayang kalau kita bersedekah. Karena kalau orang yang bersedekah dalam sebuah kitab menjelaskan orang yang bersedekah nanti ketika meninggal dunia utamanya akan menjadi penerang ketika di kuburan kita. Maka diibaratkan saudara kita oleh Allah. Kalau orang yang bersedekah 1 juta rupiah diibaratkan kalau kita nanti meninggal dunia dalam kuburan kita itu akan memberikan cahaya. Ibarat seperti lampu petrol terangnya itu lah. Lalu pertama lumayan kan terang kan? Itu yang 1 juta rupiah. Gimana Pak kalau sedekahnya 100.000 rupiah lebih kecil lah. Dari lampu petromat. Apa kira-kira lampu tempel? Lampu tempel, tahu lampu tempel itu? Lampu tempel, nah itu yang 100.000 rupiah. Ustaz, gimana kalau saya sedekah 10.000 rupiah? Lebih kecil lagi, mimin. Ditiup angin, goyang. Nah, lalu 1.000, lantau korek. Nah, saudara ingatkan oleh Allah. Kadang-kadang kita bersedekah itu perhitungan. Sebagai contoh, ibu-ibu, bapak-bapak punya uang. Di kantongnya ada 10 ribu rupiah, ada 1.000 rupiah. Kira-kira yang bersedekah mana, Pak? Jujur, Pak? 1.000. Ada gak yang 10.000? Wah, 1.000 yang cari kecilan. Coba kalau kita hitung-hitung nih. Antara 1.000 buat apa? Buat sedekah pas Jumat katanya. Atau pas bulanan. Kalau pengajian bulanan berarti sedekah 1.000. Ya, kalau lebih baik 1.000 kita. Coba bapak-bapak yang kalau yang rokok, walaupun bapak ibu yang katakan apa pasti yang punya rokok gitu kan? Rokok di satu berapa ribu pas bungkus? 10.000 rupiah, kan gitu ya? Nah, coba pas itu satu hari itu, coba ini yang kita tahu yang rokok kan? Satu hari 10.000 rupiah dikali 30, berapa kira-kira? 300.000 rupiah itu sebulan tuh. Dikali ke tahun, 12 bulan berapa? Berarti kurang lebih 300.000 kali 12 bulan berarti 3.600 tuh buat siapa tuh, Pak? Beli rokok kalau sedekah sebulan 12.000. Setahun berapa tuh? Ya Allah, 10.000 rupiah. Saudara ingatkan oleh Allah, sedekah tidak berkurang harta kita tapi bertambah. Inilah yang ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Imam Bukhari, mana kau mana min sedekah? Harta yang kita sedekahkan, harta yang kita nafkahkan, bahkan harta yang kita zakatkan tidak berkurang tetapi berkadarat, tetapi bertambah dan bertambah. Bahkan suatu ketika kalau ibu ingin punya keinginan karena rajin bersedekah, insya Allah Allah akan kabulkan. Ada seorang guru TK gajiannya per bulan 300.000 rupiah. Ketika gajian 300.000 rupiah, dia bilang, dia ketemu pada Ustaz, mau nelahi nih, gaji saya jangan sampai 300.000 rupiah nih. Mudah-mudahan 500.000 rupiah. Gimana caranya? Saya sedekahkan gajian saya 300.000 rupiah dan saya senantiasa bersolat, senantiasa menjaga sholat, senantiasa qiyamul lail, melakukan amal kebajikan. Ya sudah, ternyata beberapa bulan itu juga saudara-saudara gajian itu naik. Bukan lagi 300.000 rupiah, tapi gajiannya menjadi 5.300.000 rupiah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ustaznya nanya, sana dia curhat, Ustaz, alhamdulillah gajian saya 5.300.000. Ustaz nanya, emang gimana ceritanya bisa 5.300.000? Begini Ustaz, kebetulan saya bulan ini nikahnya sama orang yang gajian 5.000.000 lebihnya. Jadi kalau 5.000.000 sama 3.000.000 berapa? Jadi 5.000.000 3.000.000 rupiah. Allah memberikan, mengganjarkan sesuatu. Kalau kita bersedekah dengan ikhlas, pasti ada aja jalannya. Ada seorang pemuda, keinginannya apa? Sudah 30 tahun belum nikah-nikah. Dia rajin sebetulnya, termasuk kategori ahli sedekah. Dia minta munajat kepada Allah malamnya. Ya Allah, biasanya sudah 30 tahun ini, tapi belum dapat jodoh. Ya Allah, dapatkanlah jodoh untuk saya. Ternyata berjalan-jalan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita kadang-kadang tidak tahu Allah ingin menjawab pakai jalur yang lain. Rupanya besok pagi-paginya, pemuda yang berdoa kepada Allah ingin dapat jodoh, rupanya dia bilang apa jodohnya, dia laki-laki, jodohnya apa? Perempuan sama laki-laki? Perempuan, ya kan? Ini mana pun bilang ya, kalau ada orang suka satu sama yang kaum nanti dulu. Nah, dia minta jodoh, perempuan, ya Allah. Ternyata di tempatnya dia digigit anjing perempuan. Minta jodohnya apa? Lah, perempuan ya, tapi digigit anjing perempuan. Nah, kita kadang-kadang berputus asa ketika Allah memberikan sesuatu, kita tidak tahu maksud Allah. Rupanya tadi minta jodoh, tiba-tiba ini bukan jodoh kan, tetapi digigit anjing. Ternyata Allah ingin menguji seorang pemuda itu apakah sama atau tidak. Rupanya ketika digigit anjing, dirawat di rumah sakit, di opnam, kemudian ketika dirawat dan siuman, sembuh, ketemu di tanah yang namanya Jor. Soalnya belum nikah lagi kan? Alhamdulillah, kita udah jodoh ya. Nah ini, Allah itu kadang-kadang memberikan sesuatu yang tidak disangka-sangka. Belum lama ini saya melakukan penelitian di daerah Sukabumi, di Badan Amil Zakat, di daerah PMP juga di Sukabumi, termasuk di daerah Banten, di Kabupaten Lebak. Saya survei ada PNS dia dan mengeluarkan zakat dengan aja perda gitu kan. Ternyata Pak saya tanya, apa pengalaman pribadi Bapak dengan tanda berzakat? Ternyata ada pengalaman, salah seorang PNS bilang, alhamdulillah Ustaz, saya bersedekah, saya mengeluarkan zakat, ternyata semestinya rumah saya kebakaran, rumah saya kena tabung gas meleduk gitu kan. Ternyata alhamdulillah yang berkat terlibat dan mengalami kebakaran. Ini alhamdulillah ini testimoni pertanyaan saya kepada mereka. Kemudian ada juga pertanyaan kepada pengusaha, bagaimana pengusaha Anda bisa banyak perusahaan? Ternyata juga sama, ada yang berdekat, ketika saya berdekat, dapat perusahaan. Alhamdulillah, ini kadang-kadang kita tidak mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan ini. Inilah utamaan sedekah. Harta kita tidak berkurang, tetapi bertambah apa yang kita inginkan. Bahkan Allah tegaskan orang yang bersedekah akan dijauhkan dari bahaya. Ada sebuah kisah dalam sebuah catatan di website di internet, saudara. Ada sebuah kejadian ketabrakan motor mobil, bahkan tabrakan beruntun antar mobil bus dengan mobil yang lain ketabrakan motor. Semuanya meninggal dunia kecuali dua orang yang tidak meninggal dunia. Yaitu siapa yang tidak meninggal dunia? Itu ternyata suami istri. Ketika tidak meninggal dunia, suaminya, istrinya, dia bincang-bincang kayak tidak masuk akal ini. Hitungan logikanya sebetulnya mobil terbalik, terguling-terguling. Sudah ketabrak, tapi kok kita masih hidup ya, alhamdulillah. Sebab lu apa nih penyebabnya ini? Rupanya istrinya bilang, oh iya ayah, alhamdulillah sebetulnya baru kemarin saya berdekat. Inilah Allah menjauhkan kita dari marah-marahnya. Suaminya ingat, oh iya, perasaan baru sebulan yang lalu ayah berkuatan zakat, ternyata Allah menjauhkan kita dari marah-marahnya. Inilah yang Allah menjauhkan, utama dari orang yang berzakat, dijauhkan dia dari marah-marahnya. Yang dalam hadis Rasulullah SAW dalam riwayat At-Tirmidzi, untuk mendekatkan al-sadaqah tutfi'ul bala, dengan orang bersedekah, dengan orang berzakat akan menjauhkan dia dari marabaya. Termasuk tadi, seorang ayah, seorang ibu terhindar dari marabaya. Kalau dalam sebuah riwayat pernah suatu ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam kedatangan dua orang tamu. Yang pertama lah tamu temannya, yang satu lagi lah tamu kematian, yaitu malaikat Israel yang menjabat sebagai seorang pemuda dan malaikat karena Nabi Ibrahim tahu oleh pada malaikat Israel. Ketika temannya yang pertama pulang, kemudian malaikat Israel yang menjabat sebagai seorang laki-laki itu bertanya, hai Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, siapakah orang yang pulang itu, yang pamitan tadi? Nabi Ibrahim berkata, itu teman saya. Kebetulan teman saya besok mau nikah. Jadi mengundang saya, besok saya datang menghadiri acara pernikahan. Kemudian malaikat Israel ini berkata, hai Nabi Ibrahim, tahukah engkau? Saya diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa pemuda itu akan meninggal dunia besok hari. Tentunya sebagai teman, wah ini gimana nih ya? Saya kasih tahu lah. Nikahnya dimajuin. Jangan nikahnya besok, karena besok dia akan meninggal dunia. Tapi dalam hati Nabi Ibrahim, kalau seandainya saya kasih tahu berarti melewati kata takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah, saya biarkan saja ketemu besok tentang cinta kematiannya. Ketika ditunggu besok, besok paginya ternyata tidak ada kabar kematian. Seminggu tidak ada kabar kematian tentang temannya. Sebulan, bertahun-tahun, bahkan karena ketemu lagi ditanya itu. Hai kawan, tahukah engkau saya dikabarkan oleh malaikat Israel bahwa Allah telah menentukan kau meninggal dunia. Tapi kenapa amalan kamu ini tidak meninggal dunia? Nah, rupanya kritiknya lebih karena dia bersedekah. Inilah menurut catatan dari malaikat Israel. Semestinya dia meninggal setelah dia berjumpa dengan Nabi Ibrahim kan itu harinya, tapi tidak meninggal dunia. Karena bersedekah. Ternyata sedekah itu menjauhkan kita dari mara bahaya, akan memperpanjang kita panjang usia. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kalau bersedekah itu lagi-lagi tidak mengenal orang kaya orang miskin. Jadi kalau ibu mau bersedekah untuk kaya juga dulunya justru Allah tegaskan alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Ciri-ciri orang yang sukses, ciri-ciri orang yang berhasil di dunia dan di akhirat adalah siapa mereka? Alladzina yunfiquna, mereka yang senantiasa menafkahkan hartanya dan senantiasa bersedekah. Tidak hanya sisa di waktu dia gembira, di waktu dia punya utang banyak, tapi juga waktu kita susah, waktu kita tentara, waktu kita nggak punya uang juga dianjurkan oleh Rasulullah dengan berbeda. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Bukhari tegaskan, pernah suatu ketika orang miskin itu berdemo. Kalau orang berdemo pak ya, kalau sering itu kalau miskin sering orang demo itu. Nah ternyata Rasulullah pernah didemo oleh orang-orang miskin. Bertemu, datang segerombolan orang miskin, zaba ahli tuzur ila Rasulullah SAW, datang dan berbicara, ya Rasulullah, saya minta keadilan. Bagaimana kau minta keadilan? Apa maksudnya? Orang kaya itu bisa mengerjakan apa yang saya lakukan, apa yang kami lakukan. Tetapi kami tidak bisa melakukan apa yang orang kaya lakukan. Orang kaya bisa sholat sama persis kaya saya bisa sholat. Orang kaya bisa puasa sama persis kaya saya bisa puasa. Tapi orang kaya bisa bersedekah, tapi saya tidak bersedekah. Saya tidak punya harta. Ternyata Rasulullah menegaskan dalam hadis ini yang sangat panjang dan bisa dicek dalam kitab Arba'in An-Nawawi. Ternyata sedekah itu beraneka ragam, tidak hanya dengan materi saja. Sedekah, Rasulullah menegaskan, as-sadaqah, as-sahlil, as-sadaqah. Kita baca tahlil, baca la ilaha illallah, termasuk kategori sedekah. Subhanallah, itu dikatakan oleh dia sedekah. Baca takbir Allah, baca Allah Akbar sedekah. Bahkan yang sangat menarik dalam berikut ini, memberikan pelayanan terhadap suami dengan ikhlas, bahkan berhubungan suami istri dalam masjid dijelaskan dengan ikhlas, baik suami maupun istri dikategorikan sedekah. Makanya nanti ibu kalau pulang bilang mama tanya, ayah kita sedekah yuk. Itu ya, ayah kita sedekah, dalam hati jelaskan. Sedekah itu bukan hanya dengan materi, melayani suaminya dengan baik, dengan ikhlas, insya Allah berkah. Ini maka kadang-kadang beda orang kita, Pak ya. Lagi pengantin baru, wah luar biasa itu. Lagi waktu pengantin baru, semangat itu. Ada transisi BC main 28 pengantin baru. Pas sudah punya anak 3, buru-buru main 28 kan. Wah, enggak main 28 lagi. Apalagi kalau suaminya sakit, sudah tua. Kalau waktu pengantin baru, 28-nya bakal lama tuh. Istri nyampein kepada mulut suaminya, giran suaminya sakit, sakitnya parah, dilolongin aja. Maksudnya apa dilolongin? Tahu dilolongin itu, langsung dipaksakin aja kan, tidak pakai perasaan. Ini kita. Nah, oleh karenanya, semestinya kita senantiasa bersedekah melayani suami dengan sebaik-baiknya. Ingat ibu-ibu dulu, waktu belum punya anak, waktu kondangan, nih mau hujan gitu kan, waktu kondangan hujan besar, pakai payung, jalan berdua. Pas jalan berdua, akhirnya di situ ada genangan air, karena genangan air becek. Suaminya karena sayang bilang, Yayang, hati-hati, di depan ada ecek. Ya, hati-hati ada ecek kan. Nah, tetapi coba, udah punya anak 3, istrinya yang mau jalan bareng suaminya. Ternyata apa saudara kenyangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena istrinya enggak mau jalan bareng, akhirnya jalan duluan tuh istrinya. Pas jalan duluan, akhirnya jatuh pleset. Kata suaminya apa? Mata lu benjol katanya. Dasar kelihatan dengan ini kadang-kadang kesayangan kita. Ternyata kita sayang pada istri kita, sayang pada suami kita, ini dikategorikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sedekah. Bersedekah tidak hanya kepada orang miskin saja, kepada orang kaya juga sangat dianjurkan. Apalagi kalau kita punya orang tua, ini saudara yang dilakukan oleh Allah, sangat dianjurkan kita bersedekah sama orang tua kita. Waktu kita lebaran, waktu tidak lebaran juga senantiasa kita berikan. Karena kenapa? Ternyata ada sangat menarik, ada yang kita beri, didoakan oleh orang tua kita. Termasuk saudara yang dilakukan oleh Allah SWT pernah suatu ketika, ulama kontemporer yang tanya Yusuf Qardawi pernah ditanya, karena kita alhamdulillah dengan bersedekah memberikan kepada anak yatim, dengan bersedekah insya Allah dia termasuk orang yang punya anak yatim. Amin ya Rabbal. Tadi Kori termasuk Pak Ketua DKM menegaskan orang yang senantiasa tidak memberikan anak yatim, bahkan dia menghardik anak yatim, termasuk dia orang yang mendesakkan agama. Begitu ya saja. Nah, ternyata saudara yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya adalah, mungkin ada pertanyaan di antara kita, kalau kita memberikan makanan terhadap anak yatim, yatim yang seperti apa ini? Apakah yatim yang orang kaya, yang hartanya banyak, yang lalu dihamalkan banyak sampai 7 keturunan dari Nabi? Ataukah mereka yatim yang miskin? Kita lihat di dalam surah Az-Zuha, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 9, Allah tegaskan, laman yatima fala tahqar. Adapun terhadap orang yatim, maka janganlah kita berlaku semudah-mudahan. Dalam tafsir dijelaskan, dalam tafsir jalan lain, dijelaskan itu makna dalam pengertian memberikan, tidak menghardik, tidak berlaku semudah-mudahan terhadap anak yatim. Ternyata tidak hanya anak yatim yang mereka orang kaya saja. Dalam terjemahannya yaitu imanin abgawu wafiqin. Tapi juga orang miskin juga sangat kita anjurkan. Yang perlu kita renungkan, janganlah kita memberi makanan pada anak yatim. bukan hanya bulan Muharram saja, bulan-bulan lain juga sangat dianjurkan. Selain dia anak miskin, anak yatim yang tidak punya, orang miskin, kalau seandainya umat Islam menyantuni cuma hanya bulan Muharram saja, tahun baru Islam saja, bagaimana saudara di bulan kapannya, di bulan-bulan yang lainnya mereka tidak makan. Oleh karenanya ada fungsi masjid yang dianggap penghimpunan dengan adanya PMC yang tadi yaitu Baitul Mal wa Tamwin. Kita bisa menginfakkan harta kita, kita bisa mendapatkan harta kita, kita keluarkan sedekah kita, itu bisa difungsikan baik nanti untuk pemberian beasiswa dan lain sebagainya. Manfaatnya sangat luar biasa. Pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang tidak dikenal istilah BMC. Baitul Mal wa Tamwin yang ada pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu ada kategori Baitul Mal. Apa itu Baitul Mal? Rumah harta yang sumber pendanaannya dari hisab, zakat, infak, sedekah dan wakaf. Ingatlah saudara dengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita meninggal dunia, kalau kita mewakafkan harta kita, kalau kita mensedekahkan harta kita dengan kategori adalah sedekah jariyah, maka meskipun kita meninggal dunia, semua amal perbuatan kita tidak diberikan. Semua amal perbuatan kita terputus. Karena kenapa? Sudah meninggal dunia, tidak kita bisa melakukan amal kebaikan. Kita tidak bisa lagi melihat. Kita sudah tidak bisa lagi untuk pergi haji. Kita sudah tidak bisa lagi untuk bersedekah. Tidak bisa lagi untuk berzakat. Tidak bisa lagi untuk baca Quran. Membantu orang yang fakir miskin. Mereka yang sangat membutuhkan. Nah, yang bisa memberikan manfaat tak lain di antara dengan saudara-saudara. Walaupun kita telah meninggal dunia, karena kita sedekahkan untuk pembangunan masjid, selama masjid itu masih ada, maka kucuran pahala dari Allah Subhanahu wa taala semakin mengalir. Amin ya rabbal alamin. Saudara yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menurut Zakaria Qardawi, masalah yatim tadi, kalau sedekah boleh diberikan kepada yatim miskin maupun miskin yang kaya. Yatim yang kaya. Apa itu yatim? Yang tentunya tidak memiliki orang tua. Orang tua yang diantaranya bapak. Kalau tidak punya ibu namanya apa? Yatim. Yang kategorinya yatim, mereka yang tidak punya bapak. Mungkin ada pertanyaan yang diantara kita, bolehkah zakat diberikan kepada orang yatim? Ternyata saudara yang diberikan oleh Allah SWT. Di dalam Al-Quran Surah 9, Surah At-Taubah, ayat 63-nya ternyata itu tidak ada redaksi yatim. Yang ada mustahik, orang yang mendapatkan zakat itu adalah manaslah. Innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina alaiha wal muallafati qulubuhum wa fil riqab wal ghalimin wa fisabilillahum bisabil. Ada 8 orang yang berhak, yang dari fakir miskin. Oleh karena itu ulama menyatakan, kalau zakat yang dikumpulkan dari masjid, zakat yang dikumpulkan oleh masyarakat baik sebagian, maka tidak diperkenankan diberikan kepada mereka yang yatim yang kaya. Karena tidak ada istilah yatim di dalam Al-Qur'an. Dalam surah At-Taubah tadi. Justru ada istilah fakir miskin. Nah, oleh karenanya orang yatim yang tidak punya bapak, kemudian dia tidak punya penghasilan. Orang tuanya tidak bisa mencukupi kebutuhannya. Ini yang wajib mereka berharap mendapatkan zakat. Jadi tidak semua orang yatim itu mendapatkan zakat. Kalau sedekah boleh, silakan. Orang kaya boleh, orang miskin boleh. Nah ini langkah-langkah dari sedekah. Dan kalau zakat sekali lagi karena ada kebutuhan. Bahkan orang yatim kalau dia punya harta banyak, Rasulullah menegaskan, maka hendaklah dia berdiri makan zakat. Bapaknya direktur PT apa? Angin ribut. Kemudian meninggalkan hartanya banyak, rumahnya ada 3, mobilnya 20, perusahaannya 50, wajib diangkat itu. Dapat nggak? enggak terhapus, orang banyak gitu kan. Nah justru mereka ketika hartanya cukup nisab, orang tuanya tidak ada dan diwakilkan karena dia miskin atau yatim, karena tidak bisa, karena kecil, maka ada yang mengelolanya yang dikategorikan itu wakil yatim. Orang yang mengurus harta anak yatim, baik harta dirinya yang kaya. Nah ternyata harta yang kaya kalau kita mengelolanya itu wajib mengeluarkan zakat. Karena kenapa? Anak yatimnya kaya. Tapi kalau tandanya yatim yang miskin, itu kewajiban kita untuk memberikan. Awaitan dari yunan miskin pada lingkar yatim yang tuhul. Yatim janganlah kita menghati anak yatim. Karena yang luar biasa Rasulullah menegaskan. Ana wakafiru yatim fil jannah. Saya dan orang yang senantiasa menyantuni anak yatim itu seperti dua tangan ini, dua tangannya apa ini? Dua jari ini apa ini? Jari telunjuk dan jari manis, jari apa ini? Tengah ya? Jari tengah. Kira-kira dekatnya nih bu? Ini yang Rasulullah tegaskan. Namun kalau kita ingat, kalau kita menyantuni anak yatim, kita mengolah harta anak yatim, jangan harta anak yatim kita makan. Maka kita perbaiki kalau anak yatim kaya, kita dapatkan amanah untuk mengelolanya baik, maka kita senantiasa baik. Kita kembangkan. Jangan sampai nanti harta yang kita dapat amanah, karena orang tuanya tidak ada, karena hartanya banyak, tiba-tiba kita sia-siakan dulu orangnya, atau anak yatim yang kaya itu. Maka kita sepatutnya katakan dulu, itu anak yatim yang kaya. Kalau anak yatim yang miskin, maka kita hendaklah lagi dengan umat Islam dan dia akan membantunya. Ada hal yang menarik. Di dalam Al-Quran, menurut Tokoh Surat Abdul Baki dalam kitabnya Al-Qur'an Al-Mufassal di Al-Bani Quran Karim, itu kata yang bermakna tentang zakat disebutkan ada 82 kata. 82 kata ternyata makna zakat itu bukan hanya makna zakat itu sendiri, kata zakat itu sendiri, tetapi ada kata mutasor, kata-kata zakat itu sendiri, kata al-haq, kata al-haqun yang bermakna adalah zakat. Ketika Allah memerintahkan umat Islam untuk sholat, maka diperintahkan juga umat Islam untuk menunaikan zakat. Sebanyak kurang lebih 32 ayat atau 32 kata disebutkan, yaitu wajibun sholat wa atuz zakat. Tunaikanlah sholat dan dirikan dan tunaikanlah zakat. Itu kategori aqimun nafil amr, perintah kita, kewajiban individu, termasuk juga keluarkan zakat bagi mereka yang cukup nisab. Apa itu nisab? Yaitu bahkan harta kita wajib menunaikan zakat. Ulama kontemporer, ulama fikih yang sekarang ini banyak mengolah, mengkaji tentang masalah-masalah yang sekarang berlaku, mengatakan batas minimal wajib zakat sekarang seluruh harta yang kita miliki kalau cukup nisab. Nisab ada dua kiasnya, dua perumpamaan, dua analogi. Ada yang mengatakan seperti emas. Emas 20 dinar. Kalau diimparakan 20 dinar itu kurang lebih 85 gram emas. 85 gram emas. Dan 1 gram emas berapa sih di sekarang ini? Nah, berapa ya? Ada yang dibilang 300.000, 390, 370 ya. Anggap jadi pun gampang ya. 300.000 rupiah, kalau nanti harga sesuai dengan kondisi sekarang. Apakah 390 atau berapa? 300.000 rupiah dikali 85 gram emas. Maka kurang lebih 25.500.000 rupiah. Itu dalam setahun kalau kita punya harta. Sebesar 25.500.000 rupiah, maka wajib kita gunakan zakat. Kalau sebulan, nah kalau setahun saya merasa berat, boleh diangkut. Berarti 25.500.000 rupiah dibagi 12 bulan. Maka kurang lebih penghasilan kita yang 2.125.000 rupiah, maka dikategorikan menurut ulama kontemporer itu adalah wajib kita menunaikan zakat buat tenaga kerja. Karena tidak berkurang harta kita, tetapi adalah bertambah. Ada juga yang menganalogikan dengan zakat pertanian. Zakat pertanian itu ditunaikan saat kita mendapatkan hasil panen. Sekarang saya tanya nih ke bapak-bapak, kalau petani petani itu sawah yang kirap padi panennya setahun berapa kali? Ada yang dua, ada yang tiga, dengan tanggap dua. Yang dikategorikan oleh Tuhan, wahyu hak mahu yang mengatori dan tunaikanlah hak fakir miskin, yaitu keluarga dan zakat. Bagi hak wahyu hak mahu yang itu pada waktu kita mendapatkan panen. Kalau orang yang sebagai petani panennya tadi waktu mendapatkan panen hasil ya, tukang cabai, kebun cabai, maka didapatkan duitnya panennya saat saat memetik hasil. Kalau orang yang bekerja panennya kapan kan? Itu sebulan sekali, maka yang mengatakan maka wajib ditunaikan karena cara perkembangan ekonomi modern pada masa kebanyakan orang mendapatkan hasil dari bekerja, perusahaan, gajian, penet, maka wajib zakat. Inilah yang menegaskan orang yang senantiasa menunggu hartanya, kemudian dia lupa mengeluarkan zakatnya, meskipun dia meninggal dunia, dan sebelum meninggal dunia, dia wajib menunaikan zakat menurut ulama empat mazhab di dalam kitab Bidayatul Mustahid ditegaskan. Sebelum dia menunaikan hak kepada yang lainnya saat meninggal dunia, dia wajib menunaikan zakat sebelum meninggal kepada zakatnya itu. Orang yang wajib menunaikan zakat, tiba-tiba tidak menunaikan zakat. Saudaraku yang mengajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Zakat itu adalah kewajiban kita kepada Allah dan kewajiban kita kepada manusia. Beda dengan salat, saudara. Kalau salat, kepentingannya apa? Kita kepada Allah saja secara vertikal. Kita baik, kita beriman kepada Allah, tetapi ternyata ibadah zakat tidak seperti sholat, tidak seperti puasa, tetapi luar biasa. Tidak seperti haji, haji kepentingan kita saja. Tetapi zakat kita menunaikan untuk kepentingan kita. Orang yang bersedekah, orang yang berzakat, hatinya akan bersih, tidak bakhil, tidak kikir, bahkan hartanya akan bersih. Ingat saudara pendengar oleh Allah, kenapa para petani ada yang gagal panen? Perlu dilunakan, boleh jadi karena tidak bersedekah, tidak menunaikan zakat. Kenapa kita merenung di kulit lain hikmah? Segala sesuatu itu ada hikmahnya. Kenapa mungkin kita ada yang mengurusi? Kita renungkan, apakah jalan-jalan kita mengambilnya atau menjadi jalur yang lain menjadi orang yang tidak banyak yang kita ambil, kita renungkan apa terjadi. Karena Allah mengingatkan orang yang bersedekah akan diugaskan oleh Allah, akan dijauhkan oleh Allah dari mara bahaya. Kita bisa cek dalam surah 92, dalam surah Al-Maidah ini, fa'amma man aqtara wattaqa. Adapun orang yang memberi, orang yang bersedekah, orang yang berzakat, yang tidak sayang-sayang dia menyedekahkan hartanya, wattaqa, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaqa min husna, dan dia menunaikan bahwa Allah akan memberikan pahala kepada kita. Tidak hanya di akhirat nanti, tapi di dunia Allah akan ganjarkan. Palsukan bahasa dia terjemuh, maka Allah akan memberikan kepada kita kemudahan. Segala sesuatu yang kita tangani mudah, alhamdulillah rezeki kita akan berkah, harta kita akan berkah. Ingat sekali lagi, harta yang kita miliki meskipun secara kasat mata berkurang, tetapi adalah bertambah berkah, berkah di dunia dan di akhirat. Tak sederhana ibu-ibu yang biasanya ngasih kepada fakir miskin 1.000 rupiah, coba sekali-kali ngasih 50.000 rupiah. Kira-kira orang yang minta-minta 10.000 dikasih 50.000, senyum nggak tuh, lebar tuh, mau bukan lebar lagi. Udah doanya bu, sehari semalam kali ya. Panjang, ingatlah saudara. Ketika kita bersedekah, kita memberikan kebaikan kepada orang lain. Pada dasarnya yang pertama kali senang bukan dia, tetapi adalah kita. Alhamdulillah, saya telah memberikan manfaat. Kita tenang, seperti tadi halnya orang bersedekah dijauhkan, yang seperti dia meninggal sudah meninggal dunia, hartanya yang sepertinya tidak hilang. Alhamdulillah, selama sedekah ini bisa berkata amin ya Rabbal Alamin. Saudara ingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak kebetulan kajian tentang ekonomi Islam, masalah bagi hasil tentang riba, karena waktunya tidak memungkinkan, nanti barangkali kalau kemudian kita bisa ketemu lagi dalam kajian-kajian berikutnya, banyak sekali yang perlu kita cermati. Saudara ingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita tadi membahas surah Al-Lail ada kelanjutannya. Sebaliknya saudara, orang yang bakhil, orang yang kikir tidak pernah bersedekah karena menyangka dengan bersedekah hartanya berkurang, maka Allah tegaskan fasan yasuruhu lil ukhra, maka Allah mudahkan baginya jalan kesusahan. Segala sesuatu yang jalan sumpuk, kadang-kadang bisnis yang dijalannya gagal, kadang-kadang walaupun dia memiliki harta tapi ketenangan jiwa tidak ada. Berapa banyak orang memiliki segalanya harta tetapi ketenangan jiwa tidak ada, sehingga yang terjadi apa? Karena kondisi goncangan ekonomi, akhirnya dia bunuh diri. Ada nggak seperti itu, Pak? Ini kenapa? Tidak ada ketenangan jiwa. Dalam surah Al-A'la Allah tegaskan ada resep, Pak. Kalau kita pengen sukses hidup-hidup dari akhirat, ada tiga. Kau udah apa nama dirasakan? Tungguhlah sukses orang yang telah menyucikan jiwanya. Siapa yang menyucikan jiwanya? Nanti akan beriman kepada Allah. Karena beriman kepada Allah dalam kaidah fikih. Dalam kitab Hidayatul Mujtahid dijelaskan apa itu iman. Iman itu tasdiqun bil qalbi. Kita membenarkan dalam hati kita. Ketika kita beriman kepada Allah, maka itu tidak lupa. Wazikrul lisan, kita ucapkan dengan lisan. Kalau kita dapat rezeki, alhamdulillah. Nah, rasa syukur kepada Allah, iman kepada Allah atas rezeki yang Allah berikan. Kemudian walhamdulillah jawari, tidak sayang-sayang, karena kita ucapkan bersyukur kita berikan berkat kepada mereka. Saudara, ingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama memanfaatkan orang yang memiliki jiwa dengan dia beriman kepada Allah dan rasa syukur dia tidak sayang-sayang kepada dan berkat. Yang kedua, qur'anlah amal rasaka wa dzakar rabbih, dan dia senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan mau tidur ya Allah, mau bangun ya Allah, mau kerja ya Allah, mau bisnis ya Allah, mau jualan ingat Allah. Karena ketika kita ingat Allah, kita menjalankan amanah sebagai ketua RW, ketua RT. Tidak ada Pak RT ya? Ada nggak Pak RT? Mudah-mudahan kita doakan, alhamdulillah Pak RT-nya datang. Kita doakan, semoga naik jabatan, amin. Jadi lurah di Papua. Saudara, kita sekolah Allah, jadi apa saja kita. Karena kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan senantiasa dipantau, maka kita akan bekerja bermanfaat bagi manusia. Khairunnas man khalaqahu wa sanahu. Baik manusia adalah yang panjang usianya dan banyak amal ibadahnya. Di antaranya salatul berkah dan sebagainya. Ada hal yang menarik, saudara, yang dikenal Allah Subhanahu wa taala dalam akhir dalam sampaian pada kesempatan kali ini. Allah mengatakan orang yang berdekat, orang yang berdekat seperti halnya orang dikasih ayam negeri. Tahu itu ayam negeri? Ketika kita dikasih ayam negeri, tentunya sebelum ayam negeri itu kita goreng, kita masak, maka terlebih dahulu ayam negeri itu siapa yang dikosong? Macam yang bilang, darahnya dibuang. Darahnya dibuang, bulunya dibuang, kotorannya dibuang, dibersihkan. Kemudian lanjutkan mau dimakan ini, jadi akhirnya nanti entah yang namanya opor, namanya ayam bakar, bawang, ini enak, jadi sudah benar-benar ingat. Sama juga dengan kita, ibarat orang yang berzakat, maka sebelum dia makan konsumsi, dia makan untuk anaknya, buat keturunannya, dia berikan kepada orang lain, karena hak orang lain. Walaupun sedikit atau lama-kelamaan, maka akan menjadi berkat. Berbeda sebaliknya orang yang tidak berzakat, ketika dia dikasih seekor ayam, ayamnya tidak dipotong dulu, Pak, mau dimakan. Dia apa yang digebuk? Tadi digebuk. Dipukul, akhirnya memar. Nah, memar mati konyol lagi ayamnya, kan? Kelopak-kelopak-kelopak gitu. Nah, setelah itu darahnya tidak dibuang. Karena tidak dibuang. Bulunya dibuang. Tidak dibuang. Kotorannya tidak dibuang. Kemudian bapak masak, ibu masak. Kira-kira bergizinya itu. Tidak bergizi. Inilah orang yang tidak bersedekah. pilihannya, pertanyaannya ada di antara kita. Apakah kita rajin berdakwah? Apakah rajin bersedekah? Orang yang bersedekah insya Allah akan menjawabnya. Mudah-mudahan bagian kita masih kepada Allah ini ada manfaatnya bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita sehat walafiat, senantiasa menguatkan iman kita, senantiasa tahun baru ini, baik tahun Masehi 1432 Hijriah ini, tahun Masehinya 2011. Mudah-mudahan Allah senantiasa dengan kita manfaat. Nah, biasa tahun ini lebih baik dari dua tahun yang sebelumnya. Amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meningkat. Amal ibadah kita senantiasa Allah berikan kuat iman kepada kita. Allah senantiasa berikan kepada kita rezeki yang halal, rezeki yang baik, dan senantiasa kita berikan kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita, agar senantiasa menjadi warga yang saleh, warga yang saleh, warga yang sakinah, mawaddah warahmah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran. Hamdan aminin. Hamdan ghafirin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana laka alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa ta'zimi sulthanika. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salatan tujina bi amalin min ahwal wa ta'ala. Wa ghafir lana min ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada keluarga kami, ya Allah, masyarakat kami, ya Allah, RW12, Tuhan Muhammad ini, senantiasa beriman kepada Allah, ya Allah. Senantiasa kami semuanya tidak kaya-kaya untuk menyedekahkan harta kami, ya Allah. Menjatatkan harta kami, ya Allah, yang kami yakini bahwa harta itu senantiasa menjauhkan kami dari segala masalah, ya Allah. Menjauhkan kami dari sifat wakil, ya Allah. Menjauhkan kami senantiasa dari keunggulan, senantiasa kami bersyukur kepada Allah, ya Allah. Ini akan sumberan bidan lagu mulai dapat meminta dari Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Engkau yang Maha Kasih, yang kasihmu tidak pernah berganti, ya Allah. Ya Rahman, Engkau yang Maha Penyayang, yang sayangmu tak pernah hilang, yang tak pernah bilang-bilang, semuanya adalah Engkau berikan dengan cuma-cuma. Yang tidak kami minta Engkau berikan, ya Allah, sehat walafiat. Engkau berikan kepada kami keluarga-keluarga yang meminta kepada Engkau, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan ada manfaat dari kita semuanya. Akhir kata dari saya semuanya, kalau ada yang patah, jangan simpan dalam hati. Kalau ada kata-kata yang salah dari diri saya, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya dan jangan disimpan dalam hati, ya. Ya. Akhir kata sekali lagi, buah jeruk, buah mengkudu. Akhir kata yang sudah gitu saja. Dalam hati, warahmatullahi wabarakatuh.